Bab ma ja'a fi tatayyur. Halaman 300-an. 300 sekian. Simpah. Berdapat. Hah? Dapat belum? Halaman 300 lebih. Cetakan yang lama itu, cetakan yang cetakan Darul Kalam dan semisalnya. Lihat parasnya, ada parasnya, tahu. Babu ma ja'a fi tatayyur. Temu. Hah? Hah? Dah. Betul, temu. Tahu temu. Dengar parasnya, parasnya. Tahu paras? Paras. Isi buku. Paras apa tahu? Temu belum? Carahin? Temu? Sini, sini, sini, sini, sini, sini. Hah? Temu, ya. Temu? Hah? Dul? Hah? Hah? Alaman 300-an lebih, punya anak. Yang itu gak tahu. 300 sekian, 15-an ke atas. Ketemu, dul. Sumpah semua. Sumpah tamus. 315-an ke atas ada bab. Bab kahana, bab sihir, salah satunya itu loh. Tengok sini, sini, tengok sini, tengok sini. Nyarinya tuh pelan-pelan, jangan ngebut gitu. Ketumpahan nih, bab mati abita toyur. Halaman 300-an, Jamus. Hah? Halaman 300-an, 315 ke atas itu loh. Sumpah. Sumpah. Temu. Hah? Jamus. Bapak Mas Habib Tatoir ketemu Pak Jamus. Saya nyarikan Pak Musin tuh, jangan tengok. Sudah ketemu. Hah? Saya perhatikan ya, Pak. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba, hadis yang dibawakan oleh beliau musannif hadisnya Abu Hurairah. Temu. Temu gim. Dibaca Haidar. Qala wa ana Abu Hurairah. Bismillah dulu. Ya bismillah dulu. Wa an Abi Hurairah. La adwa wala tiyarata kadakwa. Hah? Kadakwa. Hah? Kadakwa yang lain? Kadakwa. Kadakwa. Rokwa apa rokwa? Kadakwa. Adwa, dakwa. Sama saja. Yuk dihi mislama ha tidak sabahu mislu ayat dalam saya nafsu sarayatil illa au idafatuha taib asruq tidak ketemu ya bismillahirrahmanirrahim innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min surur anfusina wa min sayyati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ikhwah. Untuk malam ini kita langsung saja melewati bab yang terkait dengan masalah penyakit yang dikatakan menular yang dibawakan oleh atau hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari riwayatnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sehubungan dengan perkara yang tidak asing lagi bagi kita dari yang kecil sampai yang besar dan yang tua semuanya telah mengetahui tentang berita yang terkini sehubungan dengan virus yang disebut dengan virus corona yang dikatakan bahwasanya memiliki penyebaran penularan yang sangat hebat sebagaimana berita yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka untuk mensikapi dan menanggapi pemberitaan yang semisal ini paling terbaik bagi kita kaum muslimin terkhusus bagi para muwahidin ahlu tauhid kembali kepada kitabnya Ahlul Ilm yang di sana memuat tentang perkara yang berkaitan dengan penyakit yang dikatakan menular. Perhatikan anak-anak. Maka kita bawakan tentang hadisnya Abu Hurairah anhu yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Bab Ma Jaa Fi Tathayyur. Terkait dalam masalah tiaro ataupun tatayur, ya kan mungkin kita baca di waktu yang lain dan juga di sini akan disinggung sebagian permasalahannya. Tapi yang sekarang penting bagi kita adalah perkara yang berkaitan dengan penyakit yang katanya menular, seperti kusta, seperti kudis, seperti virus dan yang lainnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safarah akhrajahu muslimun zada muslimun wala naw'a wala gula wala huma dan riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga an Anas sahibnya lain tadi sahibnya baru sekarang sahibnya siapa Anas anau qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu qalu wa ma al-fa'lu qala al-kalimatut tayyibah wa la bi Dawud bi sanadin sahih anu kepada bani Amr ta'ala anhu anu qala dhukirat tiyaratu inda Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu apa ini musliman فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ الحديث طيب وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا التيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه bitawakkul. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu wa jala akhirahu min kulli Ibnu Mas'ud. Dan insyaallah ini yang akan kita lewati tentang syarahnya. Mudah-mudahan dengan syarah ini kita bisa menanggapi permasalahan ini enggak terlalu ifrat dan tafrit. Berarti kan pasli biar enggak menanggapi biar kita terlalu ifrat dan tafrit. Anak-anak kalau dares jangan suka ketawa sama kawan-kawannya, perhatikan penuh dengan perhatian. Bismillah ya ikhwah. Karena kita melihat mayoritas kaum muslimin bahkan mayoritas bangsa ini menanggapi permasalahannya adalah perkara yang sangat berlebihan. Maka untuk menimbang permasalahan sesuai dengan perkara yang dibutuhkan ataupun permasalahan yang dibutuhkan dan kenyataan yang ada, kita melewati kitab ini insyaallah bisa sebagai bahan pertimbangan. Qala rahimahullah ta'ala wa ana Abi Hurairah ta'ala anhu anna Rasulullah sallam qala atwa wala tiyarata wala hamata wala safarah akhrajahu muslimun wa ziyadah muslimun wala naw'a wala gula qala Abu Sa'adat Abu Sa'adat Ibn al-Athir sahibu garibul hadis al-adwa ismun minal i'da kadda'wah yukalu a'dahu adda'u yu'dihi i'da'an idha asabahu misluma fi sahibid da' adwa adalah ismun minal i'da penularan. Dikatakan adahu da'u yu'dihi i'da'an apabila si fulan tadi itu tertimpa ataupun kena semisal apa yang orang itu memiliki penyakit bisahibidda pemilik penyakit orang lain kena semisal penyakit dia. Nabum. Kalau gurun yang lain berkata selain Abu Sa'adat, la adwa wa ismun minal iqda wa wa mujawajatul illa min sahibiha ila gurihi lan la nafiyah lil jinsi. Jadi apa makna la adwa? Adwa adalah melintasnya al illah, melintasnya al illah, mujawajatu lewat dari sini, sini namanya lewat ya, di sini ah ber menjalarnya penyakit dari orang yang berpenyakit kepada yang lainnya. Di sini dikatakan la, berarti enggak ada penyakit yang menjalar. Kenapa? Karena pakai la nafil jinsi. Nanti akan kita lewati penjelasannya, jangan terlalu cengang. Wal manfi nafsu sarayatil illa au idhafat wa ilal illa. Yang yang dinafikan dengan hadis ini adalah nafsu sarayatil illa. Datnya, perjalanannya penyakit, nularnya penyakit, atau idhafat wa ilal illa. Sandarannya, namanya penjaranya, jalannya penyakit kepada penyakit. Wal awal wa zahir. Yang pertama adalah yang zahir, ya ini apa? Manfi sarayatun nafsu sarayatil illa itu wal awal wa zahir. Yang dinafikan adalah datnya, jalannya penyakit, nularnya penyakit. Itu yang dinafikan. Wa fi riwayatin li muslimin anna baratala anhu kana yuhadisu bi hadisin la adwa wa yuhadisu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala la yuridu mumridun ala musihin. Dalam riwayatnya Imam Muslim bahwasanya baratala anhu dulu menceritakan, menyampaikan hadis la adwa, kemudian dia juga menyampaikan hadis dari Nabi bahwasanya Nabi berkata la yuridu mumridin, la yuridu mumridun ala musihin au rada yuridu. Jadi janganlah, atau la yuridu mumridun ala musihin, yang berpenyakitan itu jangan didatangkan, jangan digembalakan pada hewan yang sehat. Thumma kemudian inna wratalanhu iktasara ala hadisin la yuridu atau la yuridu mumridun ala musihin. Kemudian setelah itu Abu Hurairah cuma mencukupkan hadis la yuridu atau la yuridu mumridun ala musihin wa amsaka min hadis la adwa, dan menahan tidak menyampaikan lagi hadis tentang yang pertama la adwa. Faraja'uhu, kemudian mereka para rawi dari Abu Hurairah raja, ya ini apa? Menanya kepada Abu Hurairah. Wa qalu, mereka berkata sami'na ka tuhaddisu bihi, kami pernah mendengar engkau wahai Abu Hurairah menyampaikan hadis tentang la adwa. Fa aba ya'tarifa bihi, maka berarti tidak enggan untuk mengaku. Qala Abu Salama, seorang rawi dari Abu Hurairah, fala adri anasiya Abu Hurairah au nasakha ahadul qaulaini al akhara. Kata Abu Salama, seorang rawi dari Abu Hurairah, saya enggak tahu apakah memang Abu Hurairah lupa atau memang satu di antara dua hadis tadi itu menghapus yang lain. La adwa dihapus dengan la yuridu. Tidak boleh seorang yang memiliki hewan yang sakit digembala dicampurkan dengan hewan yang sehat. Kalau itu yang dengan berarti dihapus. La adwa itu dihapus. Berarti orang yang memiliki hewan yang sakit harus menghindarkan hewannya dari hewan yang sehat. Ini apa? Sebagian apa yang ditanggapi oleh Abu Salamah, Abu Maslamah tentang kenapa orang enggak mau lagi menceritakan hadis tentang la adwa. Wa qad ruwiya hadisul la adwa, wa qad ruwiya hadisul la adwa jama'atun minas sahabah. Anas bin Malik wa Jabir bin Abdullah. Sa'ib bin Zaid wa bin Umar wa ghairuhum. Dan yang kemudian hadir setelah dua, sekelompok dari para sahabat, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Sa'ib bin Yazid, wa bin Umar, dan yang lainnya. Wa bi ba'di riwayat hadzal hadis wa firra minal madzum kama tafiru minal asad. Dan dalam sebagian riwayat hadis ini ada tambahan lafaz, yaitu wa firra minal madzum, dan larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Mafhum? Mafhum di sini? Baik. Wa qad ikhtalafa ulama fi dzalika. Ulama berbeda dalam menanggapi permasalahan ini. Wa hasanu ma qila fihi. Kamu kok main-main kopiah? Taruh di kepalamu gitu, kopiahmu itu. Wa qad ikhtalafa ulama fi dzalika, ulama telah berbeda dalam masalah ini. Wa hasanu ma qila, dan yang paling terbagus apa yang dikatakan dalam perkara ini? Qaulul Bayhaqi. Perkara yang Bayhaqi. Wa tabi'ahu Ibnu Salah wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Rajab wa Ibnu Mufli wa ghairuhum. Anna qawlahu la adwa ala lawasillah diyaktakitu alul jahiliyah min idafatil fi'il ila ghairillahi ta'ala. Bahwasanya, ya kan? Perkataan Nabi la adwa itu yang Rasulullah nafikan, la adwa enggak ada penyakit yang menular, itu adalah di atas segi yang diyakini oleh alul jahiliyah, di mana bahwasanya mereka itu menyandarkan perbuatan kepada selain Allah Ta'ala. Wa inna hadil umur tu'di bitab'iha. Dan bahwasanya perkara-perkara ini, penyakit ini adalah menular dengan tabiatnya. Nah, nanti kan di sini. Itu yang dinafikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diyakini bahwasanya penyakit itu menular dengan tabiatnya. Itu enggak benar. Secara tabiat dia bisa menular. Ini enggak benar. Itu adalah keyakinan jahiliyah. Paham? Secara tabiatnya penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ada kaitan dengan takdir Allah. Ini adalah keyakinannya jahiliyah. Wa illa faqad yaj'alu Allahu bi masyiatihi mukhalatat as-sahihi min man bi syai'in min al-amrat sababan li hudus dzalika. Kalau enggak itu permasalahannya yang diinginkan oleh jahiliyah, maka sungguh Allah telah menjadikan dengan masyiatnya, dengan takdirnya. Kadang Allah itu menjadikan dengan masyiatnya Allah tercampurnya orang yang sehat atau hewan yang sehat dengan man bisayun, dengan yang padanya ada sesuatu dari penyakit sebagai sebab terjadinya penyakit. Mafhum? Berarti kapan kalau diyakini bahwasanya sebab penyakit itu menular, kapan? Ketika tercampurnya orang yang sehat dengan orang yang padanya ada penyakit, tercampurnya hewan yang sehat dengan hewan yang ada penyakitnya. Apapun itu. Baik. Nah, sekarang permasalahan yang terkait dengan virus yang sekarang ini tersebar heboh, kita menanggapinya adalah di mana di situ ada orang yang berpenyakit. Ya kan, di daerah yang sudah terlihat ada penyakit sekitarnya, lah inilah yang benar-benar perkara yang terkait dengan apa? Penjelasan ini bisa diterapkan. Ya kan? Tidak boleh seorang itu atau tidak sepatutnya orang itu memberanikan diri, ya kan? Tanpa adanya kehati-hatian langsung menyemburkan diri kepada orang yang berpenyakitan. Apapun di situ. Makanya itu, situasi tempat tertentu ini enggak bisa diukur rata dengan situasi yang lain. Keadaan tempat tertentu enggak boleh diukur rata dengan keadaan yang lain. Mabum? Iya. Gimana? Mabum? Taib. Taib. Wa yaqala firra minal mazdum kama tafir minal asad. Dikarenakan inilah Rasulullah berkata, firra minal mazdum, lari langkau dari orang yang kena berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Berarti ketika ada orang yang kena kusta, kita menghindar. Ada orang yang berpenyakitan, ada pun sekitar, taruhlah sekarang dalam satu kampung atau lingkungan atau satu RT, satu musola yang biasanya taruhlah kita bilang mungkin 10 orang, 20 orang yang di situ semuanya orang-orang yang sehat, kemudian dikatakan kamu menghindar, kamu menghindar, kamu menghindar, kamu menghindar. Ini namanya berlebihan. Kalau diantara mereka ada yang dicurigai lah, boleh, baru itu namanya apa? Menghindar. Bisa dipahami? Nah itu. Jadi, kalau wala yuridu mumridun ala musyhid. Mumrid. Ini yang berpenyakitan. Jangan mendatangkan kepada yang sehat. Waqala fi ta'un. Dan Rasulullah berkata tentang masalah ta'un. Ta'un ini adalah penyakit yang dikatakan apa? Wabah yang apa? Ganas. Nah. Man sami'a bi fi ardin fala yaqdam alaihi. Siapa yang mendengarkan tentang ta'un, siapa yang dengar tentang ta'un dalam suatu belahan bumi, maka jangan datang kepada bumi tersebut. Maka kalau itu perhatikan. Kalau memang daerah di Lamongan ini ada daerah tertentu, desa tertentu, atau kota tertentu, memang di situ ada orang yang kena wabah corona, harus dijelaskan di situ, desa itu, RT itu, orangnya ini. Bukan disembunyikan. Kemudian disembunyikan, setelah itu nanti di Polrata semua, di pelosok-pelosok, di RT-RT, di pedalaman, semuanya di rumah sakit yang sama. Apa miniman sami'a? Tapi tadi apa tadi? Man sami'a bihi bitaun fi ardin fala yaqdam alaihi. Jadi orang yang mendengarkan tentang ta'un dalam satu tempat, seperti di mana tadi? Cina. Seperti orang Jakarta atau tempat yang lain, Itali, Jerman, Belanda dan sekitarnya. Jangan datang ke sana. Bukan kemudian di sawah-sawah semuanya disuruh jaga jarak. Sampai sholat di kampung kamu di pelosok-pelosok yang cuma jamannya 5 orang, jaga jarak 1 meter setengah. Nabum. Semua orangnya diberi was-was. Sampai nanti adik sama kakak, bapak sama anak, jaga jarak. Maka itu ya buah pengumuman yang datang dari pemerintah kita. Ya, kita bukan meremehkan masalah pengumuman. Ya, kita syukuri tentang apa pedulinya mereka terhadap umatnya atau kaumnya. Ya kan? Ya, kita ngambil kewaspadaan. Taruhlah yang biasanya pergi ke luar kota atau keluar desa, para pedagang, taruhlah. Nah, ini adalah harus mengambil kewaspadaan. Taruhlah mungkin sebagaimana anjuran mereka. Harus senantiasa apa? Menjaga kesehatan. Harus menjaga apa? Kebersihan pakaian dan dirinya. Dan semisal harus juga memiliki kewaspadaan tentang siapa yang ditemui. Jadi ini memang benar. Sebelum masuk ke kampungnya, upayakan apa? Menggunakan antibody, ada apa? Antiseptik. Septik apa? Septik apa? Anti apa? Antibakteri. Nah, bakteri sendiri aku enggak tahu bakteri kayak apa. Antibakteri. Lebarnya ya, Pak. Jadi ini adalah bisa digunakan terus sebagai ikhwah yang mungkin setiap hari keluar atau sebagian waktu para sholat dan yang lainnya, Pak Ari atau Pak Mul, ini dihubungi kalau masuk desa sini, sebuah pengumuman yang pagi-pagi diumumkan oleh pihak desa, kita masuk maka lapor ke balai desa, misalnya dicuci dulu, dimandikan dulu atau gimana, itu ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi kemudian semua orang suruh jaga jarak dan sampai sholat Jumat dan jamaah di nonaktifkan. Ini adalah subhanallah. Berlebihan. Pasar di Bendung. Pasar kampung mungkin sampai jualan kaki lima di Bendung. Nanti apa? Yang biasa Bapak Rozet sana kemari, soya dan semisalnya di Bendung juga buntu. Ini semua ya, perhatikan. Jadi perhatikan di situ. Jadi orang yang mendengarkan tentang ta'un, nah ta'un ini seperti sekarang corona, udahlah, di situ saja, kita bilang ta'un. Nah. Fala yaqdam alaihi. Ya, jadi pihak penguasa atau pihak yang berwajib yang mereka mengetahui di desa mana, di kampung mana, di kota mana, ini adalah perlu dijelaskan biar enggak datang ke situ. Kalau orangnya sudah diamankan dari rumah sakit, ya kan? Ya sudah, datang ke rumah sakit situ. Kalau memang, ya kan, mau menghindar dari perkara ini. Wa kullu dzalika bi taqdirillahi ta'ala, itu seluruhnya dengan takdir Allah Ta'ala, bukan dengan sendirinya dia menular. Kalau dengan sendirinya menular, maka ini perkara termasuk keyakinan jahiliyah. Dengan sendirinya dia menular, ini keyakinannya ahlul jahiliyah. Dan siapa jahiliyah? Jahiliyah adalah seluruh yang menyelisih nas, itu jahiliyah. Seluruh yang menyelisih sunnah, itu jahiliyah. Definisinya Ibnu Qayyim yang sering dikemandangkan oleh Syekh Mukbil dalam sebagian kitabnya, dan antaranya Kamul Mu'anid. Wali Ahmad Abad Tirmidhi Anna bin Mas'ud Tala'an Hu Marfu'an La yu'di say'un, La yu'di say'un, tidak ada sesuatu yang menular. Qala salasan, berkata tiga kali. Ada yang marfu' dari Abdullah bin Mas'ud. Faqala Arabiyun, maka berkata seorang Arabiyun atau orang yang dari pelosok. Ya Rasulullah, inna nukbata minal jarabi takunu bimisfaril ba'iri aw bidhanabi. Dhanab adalah buntut ekor. Fil ibil al-azima fatajarraba kulluha. Kata seorang badu, pelosok kampungan, anukbah minal jarab. Nukba bidamin nun wasukunir qaf wal ba muahadah. Awalu sa'in yadhharu minal jarab. Titik kecil dari kudis. Dan jamaknya nukabun. Li'anatan kubul jild. Li'anatan kubul jilda au takhruquhu, melubangi kulit. Nah. Ya kan? Jarab ini berada di misfaril ba'ir atau di buntutnya unta. Yang unta itu gede. Ternyata akhirnya apa? Terus merembet seluruhnya. Satu badannya apa? Kudis. Kudisen. Fakola maka berkata Rasulullah kepada seorang Arab tadi. Rasulullah menjawabnya. Faman ajrobal awwala. Nah. Tadi buntutnya yang kena kudis. Itu kamu katakan merembet kemana-mana satu badannya tadi kudisen. Sekarang siapa yang pertama kali masukkan ke situ? Nah, siapa yang menularkan ke buntutnya unta tadi? Nah, ini jawabannya Rasulullah kepada seorang badui tadi, seorang Arabi tadi. Maunya Rasulullah menepis tentang keyakinan menularnya penyakit. Jawabannya adalah untuk menepis secara datnya menularnya penyakit. La dua wala tiyarata wala hamata wala safaroh. Khalaqallahu kulla nafsin wa kataba hayataha wa masa'ibaha wa rizqaha. La dua wala tiyarata wala hamata wala safar. Haman ini burung. Safar bulan safar. Sebagian makna yang dijelaskan di sini. Artinya enggak boleh seseorang itu memiliki sifat pesimis, anggapan pesimis dengan penyakit nular sendiri, juga burung, juga bulan safar. Bulan safar secara datnya membawa sial. Ini enggak boleh. Burung hantu secara datnya membawa apa? Berita kematian. Kek. Wah, bujuku pe mati. Pas bujune kering, bujuku mati, sono muni kek. Nenekku akan mati. Muni kek di apa di atas, Bu? Biasanya kalau di Jawa apa burung apa? Burung gagak. Krek. Bapaknya pas kering, wah, bapakku iki sesuk serano. Ini enggak benar. Ya, Mat. Demikian juga datang orang dari kota. Indah, sakit jarak dari kota. Gimana? Lah kok bisa? Dari kota? Indah. Usir. Dari kota, usir. Nanti di kota dari desa, usir. Dari desa, usir. Nah, ini semuanya adalah perkara yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena seharusnya orang itu adalah melihat tentang penyakit itu belum enggak ada penyakitnya, enggak apa, sehat, bugar. Katanya apa? Masa apa? Inkubasi. Basinya? Selama basinya kapan? Enggak basi kalau enggak 2 pekan baru basi. Apa makna inkubasi? Matang gitu, fermentasi jadi matang. Hah? Apa inkubasi apa? Hah? Matangnya penyakit. Dua pekan. Nah, sudah basi, sudah matang. Tapi perhatikan ini. Jadi ini semuanya adalah perkara-perkara sifatnya kadang berlebihan. Karena satu kota langsung sekap, sergap, enggak boleh keluar selama berapa pekan. Sebenarnya dites kalau ada penyakitnya sudah. Kalau ada penyakitnya sudah. Harus seharusnya apa? Kalau mau efektif, nah, tesnya itu datangkan. Setiap orang yang datang dicurigai tes, enggak ada, udah kamu bebas. Jangan kemudian enggak ada tes, enggak apa, kamu datang dari mana? Dari sana. Enggak boleh keluar kamu selama 2 pekan. Ini gimana penanganan kayak gini? Seharusnya itu kalau memang canggih, 2 triliunan ini bukan duit sedikit buat Indonesia ini. Pajak diperas terus-menerus. Seharusnya alat disebarkan di kampung-kampung untuk mengetes orang-orang yang datang dari luar desa. Kalau enggak ada selesai bebas. Satu RT taruhlah 100 kakak. Tes satu hari selesai. Ya kan? Dari pagi sampai sore selesai. Cuma RT cuma paling ada petugasnya 5-6 baru selesai. Bebas enggak ada satu kampung enggak ada sama sekali. Udah jamaah jelas usaha bebas. Orang datang dites, orang dari luar dites. Bukan kok kemudian semuanya portal. Waduh. Maka seandainya aparat datang ke tempat kita akan kita jelaskan dari sini insyaallah. Kita kasih penjelasan tentang di sini. Ini termasuk apa? Penyuluhan. Pak polisi, Pak kepala desa. Ya kan? Dari pihak kami bukan kalian saja yang punya hak penyuluhan. Kita juga penyuluhan punya. Apa suara kita coba kemudian dengar oleh pihak luar sini. Saya perhatikan. Jadi Allah menjadikan seluruh nafsu seluruh Allah khalaqallahu kullu nafsin wa kataba hayata. Seluruh jiwa Allah yang menciptakannya. Allah yang menulis kehidupannya. Musibah-musibahnya, rezekinya, menakdirkannya. Menulisnya fa akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna dhalika kullu bi qadarillahi wa qadarihi. Seluruhnya itu adalah Rasulullah kabarkan dengan qada'nya keputusan Allah dan takdirnya Allah. Wal abdu ma'murun bitiqai asbabis syarr idza kana fi afiyatin. Seorang hamba diperintah untuk ittiqa, mengambil kewaspadaan, berhati-hati, mengambil benteng dari sebab-sebab keburukan apabila dalam keadaan sehat. Benar, kita mengambil sebab untuk menjaga kesehatan, menghindar dari keburukan. Itu kalau keburukannya ada. Kalau ada, kalau enggak ada diadakan? Enggak ada diadakan. Di RT ini enggak ada, RT ini enggak ada, kampung ini enggak ada. Semuanya sampai diliburkan salat Jumat, salat jamaah. Darus taklim. La ilaha illallah, gimana enggak ada? Nanti kemudian dikasih keraguan, masa inkubasinya itu bukan satu hari dua hari. Ya kan? Tapi dua pekan. Dua hari sampai dua pekan. Nah, dari situ siapa tahu kamu kemarin sudah kena, sekarang belum terasa, besok baru kena. Sudah kamu beberapa orang sudah kamu pegang, kamu sentuh. Nah, akhirnya siapa tahu semuanya siapa tahu? Tahu. Nah. Ayo perhatikan. Bagaimana yu'maru an la yulqi nafsahu fil ma'i binar? Sebagaimana juga Rasulullah SAW memerintah, seorang hamba itu diperintah agar jangan dia ini melemparkan dirinya fil ma' wa bin nar, di air ataupun di api. Jangan seorang itu menyemplungkan dirinya di air atau di api. Mimma jaratil ada annahu yuhliku yahlak au yadur. Yuhlik au yadur. Mimma secara adat kalau air besar nyemplung enggak pandai renang berarti membinasakan dirinya atau membahayakan seperti nyemplung kepada api. Kalau memang ada apinya ada airnya, kalau enggak ada api enggak ada air, tiba-tiba kamu jangan nyemplung air, kamu jangan nyemplung api, mana apinya? Enggak ada api. Yang memerintah berarti yang melarang tuh bingung kepalanya. Enggak ada api, enggak ada air, dilarang enggak boleh nyemplung kepada ke air, enggak boleh nyemplung ke api. Dimana juga enggak ada apa-apa dibilang apa? Menghindar. Ya kan? Apa lagi dikatakan apa? Hidupnya di udara, menyebar terbang ke sana kemari. Ada yang mengatakan, orang awam kemarin jumpa sama saya. Ya kan? Kalau virus corona ini memang apa? Perkara yang Allah memang bikin seperti itu, saya enggak takut. Karena kita dalam genuk pun, kalau memang sudah takdirkan kena ya kena, kena. Tapi kalau memang itu berupa senjata biologis seperti apa? Bom, berdoskan di sini, dor, mebar ke sana kemari. Lah itu baru kita takut sebetulnya. Ini orang awam. Mahfum? Jadi ada pihak-pihak tertentu membawa senjata biologis tadi itu berdoskan, diledakkan di tempat tertentu, dor Surabaya. Nanti dor di Gresik, dor nanti akhirnya mebar kemana-mana. Nah, baru itu memang mengerikan. Tapi kalau sekedar itu adalah penyakit yang memang itu Allah yang menakdirkannya seperti itu, kita nyemplung ke tahu genuk? Nah, genuk coba saya kata bahasanya orang tahu genuk? Tahu genuk, ngerti genuk? Kentong. Nah. Ya tetap datang juga katanya. Ini kemarin orang awam ini. Bilang sama anak kemarin ketika ketemu. Kita perhatikan itu. Bagaimana kastani mukora batal marid kalmasudum. Demikian juga seorang hamba itu disuruh menjauhi mukoroba mendekat kepada orang yang sakit seperti masdum. Nah, orang yang sakit yang kita disuruh menghindar darinya seperti orang yang kena kusta. Wal kudum Allah berarti ta'un, dan juga seorang hamba menjauhi kudum datang ke negeri yang ada di situ ta'un seperti wabah corona sekarang ini. Ya kita enggak datang ke Italia, enggak datang ke Cina, enggak datang ke mana? Jerman, Belanda, kalau mau di sana Pak, wabahnya ada, atau ke Jakarta, yang tempatnya itu ada. Itu pun Jakarta nggak menyebar di seluruh kota. Ya kan? Kemarin saya tanya, tadi malam saya tanya, jam 12 malam, saya ketemu sama mahasiswa dari Solo. Di Solo berapa orang yang mati? Dua. Dua aja kok, bingung kayak gitu. Yang mati gara-gara rokok berapa? Kenapa nggak dibendung itu, pabrik rokok? Kenapa nggak di lockdown itu pabrik rokok? Dua katanya cuma, dua. Mahasiswa dari Solo. Orang kampung kita. Hari malam jam 12:30 saya tanya. Saya perhatikan itu. Taib. Hanya guna. Baina hadhihi kullaha asbabun lil marad wa talif. Ini seluruhnya adalah termasuk sebab-sebab penyakit dan kebinasaan. Ini adalah ketika memang nyata di situ ada penyakit seperti api, ada apinya, air ada airnya, ya, baru kita dilarang jangan nyemplung air, jangan nyemplung api. Nah itu ada corona di sini sugihan sini, ya, baru di situ diisolasi. Ya kan? Solokuro, mana? Itu diisolasi dikasih tahu biar datang ke situ. Yang memang benar-benar di situ ada, memang benar-benar wabah menjalar ramai yang sangat hebat. Baik. Allah subhanahu wa khaliqul asbab wa musababatiha. Allah adalah yang menciptakan sebab dan yang menciptakan apa-apa yang disebabkan dengannya. La khaliqa ghairuhu wa la muqaddira ghairuhu. Enggak ada selain Allah sebagai penciptanya. Enggak ada selain Allah yang menakdirkannya. Amma idza qawiya tawakkulu 'alal 'alallahi amma idza qawiya tawakkulu 'alallahi wal imanu bi qadarillahi wa qadari fa qawiya an-nafsu alamu basar tiba di hadil asbab iktimadan allahi wa rasian minhu an la yahsua bihi dhararun fabi hadil hala tajuzu mubasar todalika. Adapun kalau tawakulnya kuat, Allah Ta'ala dan imannya kuat dengan takdirnya Allah dan qadanya Allah, maka jiwanya kuat langsung mubasara menyentuh sebagian sebab-sebab ini. Dia sambil menyandarkan kepada Allah Ta'ala dan harapan dari Allah janganlah terjadi pada dirinya suatu madarat. Berarti silakan, enggak apa-apa. Kalau memang tawakalnya kuat. Nah, ini perkara tawakal ini harusnya apa? Harus ditanamkan kepada bangsa Indonesia kaum muslimin, jangan ditakut-takut ditok. Tapi juga diajari supaya memiliki tawakal. Sekalian mengambil sebab juga memiliki tawakal. Nah, tapi adil halat tajuzum basar dzalika la siyama idza kanat maslahatu amma au khosso. Dalam keadaan yang memang tawakalnya kuat, ya kan, maka boleh menyentuh hal tersebut. Nah, bersinggungan langsung, interaksi langsung, apalagi apabila memang kemaslahatannya umum ataupun khusus. Paham ini? Nah, kalau memang berani enggak apa-apa, bagus. Ada seorang yang berani, saya yang menangani. Bismillah. Nah, sambil membawa masker dan semisalnya membawa apa? Hal-hal yang bisa membentengi dirinya dari Nah, dari apa? Dari penyakit tersebut. Jalan, tidak masalah. Walada yahmu yuhmalul hadis alladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi masdumin fa adkhalaha ma'ahu fil qas'ah. Nah, di atas penjelasan ini hadisnya riwayatnya Abu Dawud dan Tirmidzi dibawa kepada makna yang tadi dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya orang yang kena kusta dan dimasukkan tangan itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada qas'ah. Qas'ah itu nampan besar. Jadi makan bareng orang yang kena kusta, ya kan? Rasulullah langsung ngambil tangannya, yuk makan bareng saya, sama saya. Mahfum? Ain. Kenapa karena tawakalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sayyidul mutawakil, tuannya orang yang bertawakal. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suma qala kul. Bismillah sikotan billah wa tawakulan alaih. Kemudian Rasulullah berkatakan, kul makanlah kul. Makanlah engkau dengan nama menyebut nama Allah sebagai bentuk percayamu dengan Allah, percaya diri dengan Allah dan tawakal pasrah atas Allah. Waktu akhadha bi Imam Ahmad. Hadis ini diambil oleh Imam dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad. Wa ruwiya dzalika an Umar wa ibnihi wa Salman radhiyallahu anhum. Hal ini juga ada riwayat dari Umar dan juga dari putranya Umar Abdullah dan juga dari Salman radhiyallahu anhum. Wa nadhiru dhalika maruya an Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu annahu akala sum wa minhu masa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abi Muslim al-Khulani alamatan al-bahr. Juga dari riwayat dari Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu bahwasanya Khalid radhiyallahu anhu makan racun. Nah. Dan juga ada riwayat seperti ini, Sa'd bin Abi Waqqas dan Abu Muslim al-Khulani berjalan di atas napa? Lautan. Kalau Ibnu Razzaq rahimahullah taala. Mampu ya, Pak? Nah, di sini jadi ini kesnya. Pembahasan kita untuk malam ini, ya kan? Mudah-mudahan ada faedahnya. Pertama yang paling kita tekankan adalah kita memiliki tawakal yang kuat. Dan juga menyikapi situasi yang ada sesuai dengan faktanya, kenyataannya. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Mampu? Nah. Itu yang kita inginkan, maka kalau itu kita tetap hidupkan sama kita ini lima waktu dan juga sholat Jum'ah selama enggak ada hal yang merintangi yang berarti, ya kan? Dan juga kawan-kawan yang biasa pergi keluar sebagaimana anjuran dari pemerintah, nah, supaya benar-benar apa memperhatikan kesehatannya dan juga siapa yang ditemuinya dan tempat-tempat yang akan didatanginya, apakah itu tempat-tempat yang dikatakan menyebarnya wabah corona dan semisalnya, ini adalah yang perlu diwaspadai. Dan kita ya mengambil kewaspadaan. Di antaranya yang sering keluar di tempat kita ini adalah para pedagang dan juga sebagian ikhwah seperti Pak Ari sama Pak Arsono dan yang lainnya. Ini perlu ya mengambil kewaspadaan untuk diri sendiri dan juga yang lainnya. Apa itu? Dan sholat Jum'ah insyaallah tetap kita adakan besok selama tidak ada halangan yang berarti dari pihak-pihak tertentu. Dan perlu diketahui bahwasanya sebagai catatan waktu sholat Jum'ah, perkara ini adalah perkara yang ulama berselisih dengan tentangnya. Kapan waktu sholat Jum'ah ini? Apakah boleh sebelum jawal atau setelah jawal? Ini ulama berselisih. Adapun pendapat yang ana anggap itu rajih sejak dulu adalah boleh sebelum jawal. Maka itu besok sebagai seorang khatib, siapa besok waktunya? Baris? Ya. Nah, upayakan datang lebih awal dan biar segera selesai. Nah, walaupun sebelum jawal. Ya kan? Ini pendapat yang rajih dari kalamnya Syaukani, kalamnya Syekh Hasan Khan, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Ya kan? Salat Jumat adalah boleh dilakukan sebelum zawal matahari, sebelum tergelincirnya ke arah barat. Dalam kitabnya beliau Azibah Nafi'ah Anil Masjid Jami'ah. Itu jelaskan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala dan juga dalam kitab yang lain. Dan upayakan ya kan materi khutbah untuk besok adalah menguatkan kaum muslimin dalam masalah tauhid, masalah tawakal dan semisalnya. Setelah kita cukupkan dan kalau memang ada ingin yang menyambung tentang perkara ini bisa dilewatkan pada mimbar Jumat ataupun yang lainnya. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaika.